سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. Dengan sanadnya kepada Ibnu Syihab bahwasanya dia memberitahukan bahwa Umar bin Abdul Aziz khalifah Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan salat asar sedikit. Yani dia mengerjakan sholat asar di ujung dari waktu sholat asar. Faqala lahu Urwah. Lalu Urwah bin Zubair, dia mengatakan kepadanya, amma inna Jibril qad nazal. Bukankah Jibril telah turun? Fasalla imama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sholat mengimami Rasulullah. Jadi pada awal waktu penentukan kapan waktu sholat itu. Faqala lahu Umar. Umar mengatakan kepadanya, i'lam ma taqulu ya Urwah. Ketahuilah apa yang kau katakan ini wahai Urwah. Faqal, lalu dia mengatakan, sami'tu Bashir ibn Abi Mas'ud يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Lalu dia mengatakan aku mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, dia mengatakan aku mendengar Abu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, nazala Jibril fa'ammani, datang Jibril lantas dia mengimamiku. Sallaitu ma'ah, aku solat bersamanya. Tuma sallaitu ma'ah, lalu aku solat bersamanya. Tuma sallaitu ma'ah, tuma sallaitu ma'ahu, tuma sallaitu ma'ahu. Aku solat bersamanya, aku solat bersamanya, kemudian aku solat bersamanya, kemudian aku solat bersamanya, kemudian aku solat bersamanya. Yahsubu bi'aswabi'ihi khamsa salawat. Dia hitung dengan jarinya lima solat. Summa di sini berarti ini menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa solat antara satu solat dengan solat yang lain membutuhkan waktu. Ya, selesai dulu solatnya, kemudian datang waktu solat berikutnya dan seterusnya. Kemudian hadis pada 1379, akhbarana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala qara'tu ala Malik ala Malikin an ibn Shihab anna Umar ibn Abdul Aziz akhkhara salata yawman fa dakhala alayhi Urwah ibn Zubair fa akhbarahu anna al-Mughirata ibn Shu'bata akhkhara salata yawman وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل قد نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه Dengan sanadnya kepada Ibnu Syihab, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan solat pada satu hari. Ini pekerjaannya, mengerjakan solatnya diakhirkan di ujung waktunya. Urwah bin Zubair mendatanginya. Maksudnya mendatangi, mengingkarinya perbuatan itu. Namun Umar bin Abdul Aziz memberitahukan kepada Urwah bahwa Mughirah bin Syu'bah juga mengakhirkan solat pada satu hari. Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat. Wahuwa bil Kufah. Dia pada saat itu menjadi Kufah. Wadakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari datang mengingkari Mughirah bin Syu'bah. Faqal, lalu mengatakan, ma hadha, apa ini? Ya Mughirah, wahai Mughirah, alaysa qad alimta anna Jibril nazala fasalla fasalla Rasulullah SAW. Lalu Abu Mas'ud mengatakan, bukankah engkau telah mengetahui bahwa Jibril telah turun, lantas dia sholat, lalu Nabi sholat, kemudian dia sholat, lantas Nabi sholat, Rasulullah SAW sholat, kemudian dia sholat, lantas Rasulullah sholat, kemudian dia sholat, maka Rasulullah SAW sholat, kemudian dia sholat, lantas Rasulullah SAW sholat. Jadi 5 kali. Tsumma qal. Lalu dia mengatakan, bihadza umirtu. Dengan hal ini aku diperintahkan. Waqala Umar li Urwah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Urwah, undur ma tuhadditsu ya Urwah. Lihat mana apa argumenmu. Ya. Apa yang kamu omongan ini? Awala Jibril alaihissalam huwa aqama li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah. Bukankah Jibril alaihissalam yang telah mendudukkan untuk Nabi waktu salat? Waqala Urwah juga mengatakan, kadzalika kana Bashir ibnu Abi Mas'ud yuhaddithu an abihi. Begitu juga Bashir ibnu Abi Mas'ud menceritakan dari bapaknya. Imam Nawawi dia mengatakan, bahwa akhra Umar bin Abdul Aziz al-Asra. Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan solat asar. Fa'ankara alaih Urwah. Lalu Urwah mengingkari perbuatannya. Wa akhar al-Mughirah, Mughirah juga pernah mengakhirkan salat asar. Fa ankara alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Lalu Abu Mas'ud al-Ansari yang mengingkarinya. Wa hatajja bi imamat Jibril alaihi salam. Keduanya berargumentasi dengan Jibril yang mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ta'khiruhuma. Adapun Abdul Umar bin Abdul Aziz dan Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan waktu asar, lam yablughuhumal hadis. Falikaunihima lam yablughuhumal hadis. Boleh jadi keduanya belum sampai kepadanya hadis. Au annahuma kana yarayani jawaz at-ta'khir ma lam yakhrujil waqt. Atau keduanya ini berpendapat bolehnya mengakhirkan waktu salat, mengakhirkan salat di akhir waktunya selama waktu salat itu belum habis, belum keluar. Maksudnya begini. Kita mendapatkan hadis-hadis tentang keutamaan sholat di awal waktu. Ya. Kalau kita lihat, antara mereka sama-sama mengetahui tentang hadis Jibril. Nanti akan kita pelajari. Bahwasanya hadis Jibril itu, Jibril ketika awal dia menetapkan waktu sholat, datanglah di awal waktu. Sampai semuanya dikerjakan di awal waktu. Hari berikutnya di akhir waktu. Ya. Di mana kata Jibril setelah itu, baina hadaini waqtaini waqtun. Antara kedua waktu ini itulah waktu untuk sholat. Maka selama dia sholat masih di dalam batas waktu tersebut, tidak keluar dari waktunya, maka dia masih mengerjakan sholat. Nah, boleh jadi si Umar bin Abdul Aziz dan Mughirah bin Syu'bah belum sampai kepadanya hadis keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu. Atau dia berpandangan bahwa bolehnya mengakhirkan waktu sholat di akhir waktunya selama dia tidak keluar dari waktunya. Lalu kama huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur, kata Imam Nawawi, sebagaimana pendapat atau menurut mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama. Yakni boleh mengakhirkan sholat ini di akhir waktunya. Wa amma ihtijaj Abi Mas'ud wa Urwah bil hadis. Adapun argumentasi Abu Mas'ud dan Urwah dengan hadis ini, waqad yuqal, dan telah dikatakan, qad thabata fil hadis fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi wa ghairihima min riwayat Abi Mas'ud wa ghair Ibn Abbas wa ghairihi fi imamat Jibril annahu shalla as-salawat al-khams marrataini fi yawmayn, fa shalla al-khams fi yawm al-awwal fi awwal al-waqti wa fi al-yawm al-thani fi akhir al-waqt al-ikhtiyar. فإذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث. Jadi adapun hadis yang disebutkan, jelaskan bahwasanya argumentasi Abu Mas'ud dan Urwah adalah bahwasanya Jibril mengimami Nabi, lalu dia sholat 5 waktu 2 kali 2 hari. Dia sholat 5 waktu hari pertama di awal waktunya. Dan pada hari kedua di akhir waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Wa idza kana kadzalik, kalau seandainya itu yang terjadi, ada awal waktu, ada akhir waktu. Ya. Bagaimana boleh berargumentasi, yakni Umar bin Abdul Aziz dan Mughirah bin Syu'bah boleh berargumentasi dengan hadis ini. Ya. Yakni hadis juga menunjukkan bahwa Jibril melakukan di awal waktu. Kenapa dia berargumentasi bolehnya mengakhirkan sholat di akhir waktu? Wa jawabuhu annahu yahtamilu annahuma akhara al-'asra 'anil waqt ath-thani wa huwa masir dhill kulli shay'in mithlaihi. Maksudnya boleh jadi Umar bin Abdul Aziz dan Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan salat asar ini kepada waktu 'anil waqt ath-thani, ya, dari waktu yang ke Yang kedua, wahuwa ketika setiap bayangan, setiap benda dua kali lipat dari ya panjang benda. Jadi begini, bahwa waktu asar itu mulai dengan bayang-bayang satu benda sepanjang benda itu sendiri. Dan itu adalah akhir dari waktu sholat zuhur. Lalu berakhirlah waktu ikhtiar ketika bayang-bayangan dua kali lipat benda. Nah, seakan-akan Umar bin Abdul Aziz dan Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan sholat asar ini dari waktu yang kedua. Jadi diakhirkan dari waktu yang berikutnya. Jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ya. Lalu inilah yang disebutkan diakhirkan. Sehingga seakan-akan Mughirah bin Syu'bah dan Umar bin Abdul Aziz tidak mengetahui hadis Jibril ini, di mana pada hadis yang kedua atau bagian yang kedua Jibril memiliki waktu ya, waktu yang ikhtiar. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya yaitu hadis 1380. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في جحرتها قبل أن تظهر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. عروة mengatakan عائشة menceritakan kepadaku, istri Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah sholat asar sementara matahari masih memancarkan sinarnya ke kamar dia. Ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan berikutnya, kana Nabi SAW yusallil asra wa syamsu tali'atun fi hujrati lam yafi'ul fai'u ba'd. Nabi SAW salat asar, matahari masih terbit di kamarku, katanya, masih nampak. Dan belum ada bayang-bayangannya diukur dari kamarnya. Dalam riwayat berikutnya 1382, Aisyah mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yusallil asra wa syamsu fi hujuratiha lam yadhharil fai'u fi hujuratiha. Nabi SAW salat asar, matahari masih sinarnya masih ada di kamarnya, belum tampak bayang-bayangan dari bayangan di kamarnya. Imam Nawawi dia mengatakan ma'nahu kulluhu at-takbir bil asri fi awal waqtiha. Yani maknanya di sini adalah mengerjakan takbir salat asar ini di awal waktunya. Ya, wa wahina yasiru dhillu kulli syai'in mithlah. Yaitu ketika setiap bayangan apa bayang benda sepanjang benda itu. Wa kanatil hujratu dayyiqatan dayyiqatal arsah qasiratul jidar bihaith yakunu tula jidariha aqal min masahatil ardah arsah. Jadi kamar itu ya pendek luasnya, lapangannya, lantainya, Kemudian dinding juga pendek, sehingga di mana panjangnya atau tingginya dinding lebih kecil dari luasnya lantai. Lebih kecil dari luasnya lantai. Bishayin yasir, sedikit. Fa'idha sara dhul jidari mithlahu dakhala waqtal asr. Apabila bayangan dari dinding itu sudah seukurannya, maka masuklah waktu asar. Wa takunu syamsu ba'd fi awakhir al-asra fi awakhir al-irsah lam yaqal fay'u fil jidar syarqi wa kullu riwayati mahmulah ta'ala ma dzakarnahu. Jadi kalau dilihat bahwa ketika matahari, ketika masuk waktu asar, matahari setelahnya di akhir dari lantainya. Lalu dinding ini belum sampai menyentuh dinding yang satu lagi. Jadi begini, ketika bayang-bayangan bayang-bayangan dinding ini akan jatuh ke lantai. Lalu kalau seandainya sudah ada bayangan di sini, sudah mendekati kepada dinding satu lagi, disitulah masuknya waktu asar. Nah, disitu dilihat bahwasanya dinding yang bagian barat, ya, dinding bagian barat memberikan bayangan karena mataharinya arah ke barat, akan memberikan bayangan ke arah dinding timur. Nah, jadi ketika bayangan dinding ini sudah seukuran dengan dinding itu, maka sudah masuk waktu asar. Jadi dinding rumah itu bisa dijadikan sebagai menentukan waktu asar. Taib. Hadis berikutnya hadis 1384. Haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad Al-Musanna qala haddatsana Mu'adz ibnu Shihab ibnu Hisham qala haddatsana Abi an Qatada an Abi Ayyub an Abdullah ibn Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitumul fajra fa innahu waqtun ila an yatlu'a qarnu asy-syams al-awwal thumma idza shalaitum adh-dhuhra fa innahu waqtun ila an yahdura al-'ashr fa idza shalaitum al-'ashra fa innahu waqtun ila an tasfarra asy-syams fa idza shalaitum al-maghrib fa innahu waqtun ila an yasquta asy-syafaq fa idza shalaitum al-'isha فَإِنَّ وَقْتٌ إِلَى نِسْفِ اللَّيْلِ. Ini hadis Nabi SAW memberikan waktu kepada kita dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala bersabda, jika engkau telah mengerjakan salat fajar, yakni salat subuh, فَإِنَّهُ وَقْتٌ, sesungguhnya itu adalah waktu, sampai tanduk matahari yang pertama keluar. Maksudnya bagian atasnya itu. Kalau bulat, mulai muncul ya, bagian atas dari matahari, itu adalah batas akhir dari sholat subuh. Kalau masih keras, cahayanya menguning tapi belum terbit, belum kelihatan, belum terbit, belum habis waktu. Ya. Kemudian, ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ, kemudian apabila kamu telah mengerjakan sholat zuhur, فَإِنَّهُ وَقْتٌ, sesungguhnya itu ada waktu. Ila ayyahdural asru, sampai waktu asar masuk. Berarti dia menyambung zuhur dengan asar nyambung. Fa idza shalaitumul asra, jika engkau mengerjakan salat asar. Fa innahu waqtun illa an tasfarra asy-syams. Maka itu adalah waktu sampai matahari menguning. Berarti di sini tidak sampai kepada terbenam matahari. Isfirar itu sudah menguning, ya. Fa idza shalaitumul maghrib, apabila kalian salat maghrib, fa innahu waqtun illa an yasquta asy-syafaq. Sesungguhnya itu ada waktu sampai hilang syafaq. Syafaq itu apa? Bayangan cahaya merah yang ada di barat dari sisa cahaya matahari. Fa idza shalaitumul isya, apabila engkau telah salat isya, fa innahu waqtun ila nisfil lail, sesungguhnya ada waktu dari setelah isya, ya, sampai separuh malam, bukan sampai tengah malam. Berarti ini juga menunjukkan tidak sampai ke sholat subuh. Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas secara rinci. Ulama mengatakan ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ya, wallahu ta'ala alam, demikian dulu. Nanti keterangannya akan kita pelajari karena keterangan sedikit agak panjang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.